banana, oh nana. Kalau digoreng sungguh enak rasanya. Tambahkan sedikit susu di atasnya. Pasti manyus pemirsa sumpah. Silahkan mencobanya. Banana, oh nana. Saat kulihat dia di piring menggoda imam. Ambil tapi kebelet kencing. Jadi pikis pasti rasanya sangat amazing. Cicipi dahulu. Aku matanya sambil miring. Kau jadi pusing. Ku sungguh sangat suka memakan pisang goreng. Mau lagi asapnya, oh na na na na na. Banana, oh na na. Kalau digoreng sungguh enak rasanya. Tambahkan sedikit susu di atasnya. Pasti manyus pemirsa sumpah. Silahkan mencobanya. Banana, oh na na. Pisang-pisang goreng memang lezat. Rasanya sungguh sangat nikmat. Banana, oh nana. Kalau digoreng sungguh enak rasanya. Tambahkan sedikit susu di atasnya. Pasti manyus pemirsa sumpah. Silahkan mencobanya. Banana, oh nana. Banana.